memang terpaksa dirimu rela ku lepaskan, tetapi yang aku sesalkan, aku yang engkau cinta sengaja engkau hindari. engkau menang. Keluarkanlah air matamu, menjeritlah engkau menjeri. Tak ada yang melarang diri sejuta kali kau katakan maaf dan sadar. Telinga ini tak mau lagi mendengar. Oh, kau yang bermain api, kau yang terbakar sendiri. Menangislah, jangan kau berhenti. Cintaku yang suci, jangan kau katakan aku si raja tega. Karena telah kutemukan orang pengganti dirimu. Menangislah, jangan kau berhenti. Cintaku yang suci, jangan kau katakan aku si raja tega. Karena telah kutemukan orang pengganti dirimu. Menangislah engkau menangis, keluarkanlah air mata. Menjeritlah engkau menjeri. Tak ada yang melarang dirimu sejuta kali kau katakan maaf dan sadar. Telinga ini tak mau lagi mendengar. Terbakar sendiri. Menangislah, jangan kau berhenti.

dalam hati. Oh, oh, bagaimana, harus kemana, tiada berdaya. Cantiknya wajahmu, hanya kasih dalam hati. Oh, bagaimana harus kemana tiada berdaya. Mengapa bikin luka di dalam dadaku. Mengapa kau sembunyi-sembunyi? Kau malu, dirimu calon sarjana, aku yang putus sekolah. Mengapa cintaku kau putuskan juga? Oh, kau remas-remas seluruh jiwaku. Kau robek-robek cinta suciku yang telah kita bina semenjak di sekolah. Merasa, aku merasa. Dengan prestasimu, kau menghayal derajat cuma milikmu. Jangan kau tersenyum, jangan kau kira diriku akan menangis. Walau kau putuskan cintamu dengan cara kejammu itu, dan kau cari yang melebihi diriku. Ku lelaki, aku lelaki, pantang patah hati. Merasa, aku merasa kau malu. Pasti kau malu. Prestasimu, kau menghayal derajat cuma milikmu. Jangan kau tersenyum, jangan kau kira diriku akan menangis.

yang dirundung malang, baru putus satu bulan, ditinggal pacar tersayang. Neng manis kasihan. Ah, yang benar, apa ku tak salah dengar? Kalau gitu, yuk kita terbang ke bulan. Kepalsuan yang mengaku setia. bibir saya, mulut dan hatimu berbeda. Jujur di depan mata, di belakang main gila. Mengapa tak kau racun saja? Ikrar dirimu seakan sirna. Kekesalan jiwa ditelan, kekesalan jiwa. Kelam yang sunyi, aku sendiri. Tiada desir angin mengusik bunga di taman. Jangankan bintang yang tinggi, bulan pun bersembunyi. Seakan-akan tak mau temani diriku. Sedih, sedih, sedih hatiku sedih sekali. sedih-sedih hatiku sedih sekali. Air yang panas kau siram ke tubuhku. sayangnya diriku padamu sampai-sampai sarapku tak terasa lagi walau kau sakiti hati ini. Cinta yang kutanam bukannya kau sirami, malah kau diamkan sampai layu dan mati. Yang nantikan aku kembali, yang ku tahu engkau memendam rindu yang membara selama ini, yang aku pun juga merasa apa yang kau rasa selama ini, yang ku pinta sabarlah menanti. Sejuta godaan tiada kan ku hiraukan, yakinlah engkau selalu akan kesetiaanku. Cintamu cinta bila Tuhan takdirkan, yang aku pun juga merasa apa yang kau rasa selama ini, yang ku pinta sabarlah menanti. Sejuta godaan tiada kan ku hiraukan, yakinlah engkau selalu akan kesetiaanku. Cintamu cinta bila selama ini. Yang ku pinta sabarlah menanti. belum sampai aku berikan, belum sampai dia kenakan. Kau pengantin terbuat dari sutera yang telah aku persiapkan untuk dirimu di pelaminan. Pedih-pedih aku rasakan gagal rencana perkawinan. Banding dirimu, begitu angku hanya engkau di mataku, sehingga kau tolak lamaran diri. kalau memandang matang kulitnya ternyata pandang dari ujung kakimu sampai ke ujung rambutmu, sungguh sempurna cantik rupamu, bercahaya bagai permata. Tapi mengapa hatimu berkedok para sejelita, cantik menutupi buruk hatimu. Kini diriku kau permainkan dengan palsunya cintamu. Sania, percuma saja ku sanjung dan ku manja, tapi manisnya cintamu bisa racun mematikan. Oh Sania, tiada ku sangka akhir dari dustamu, hingga membunuh cintaku tanpa belas perasaan. Tertipu, tertipu, ku tertipu kuli. Kini diriku kau permainkan dengan palsu cintamu. Oh Sani, percuma saja ku sanjung dan ku manja, tapi manisnya cintamu bisa racun mematikan. Oh Sania, tiada ku sangka akhir dari dustamu, hingga membunuh cintaku tanpa belas perasaan. Tertipu, tertipu, ku tertipu kuli. Ku pandang dari ujung kakimu sampai ke ujung rambutmu, sempurna cantik rupamu, bercahaya bagai permata. Tapi mengapa hatimu berkedok para sejelita, cantik menutupi buruk hatimu. Kini diriku kau permainkan dengan palsunya cinta. Janji jam delapan datangnya jam sembilan. Janji jam delapan, janji jam delapan, datang jam sembilan. Bilangnya si sayang, mengapa kau lupakan? Engkau yang suruh aku menunggunya di sini. Hampir saja ku pergi, harap-harap cemas, hati pun kecewa, akhirnya datang juga. Janji jam delapan, datang jam sembilan. Lamanya aku menunggu, menunggu sang bidadari. Teganya kau ingkar janji, mengapa kau melupakan? Demi cintaku maafkan, sendiri aku sendiri. Pagi datang siang, belum berani bertandang. Terpaksa janji di jalan. Janji jam delapan, datang jam sembilan. Lamanya aku menunggu, menunggu sang bidadari. Teganya kau ingkar janji, mengapa kau melupakan? Demi cintaku maafkan, sendiri aku sendiri. Janji pagi datang siang, belum berani bertandang. Terpaksa janji di jalan. Janji jam delapan, janji jam delapan, datang jam sembilan. Bilangnya si sayang, mengapa kau lupakan? Engkau yang suruh aku menunggunya di sini. Hampir saja ku pergi, harap-harap cemas, hati pun kecewa, akhirnya datang juga. pagi jam 8. Datangnya jam 9. Bagaikan api yang berkobar, membakar hati dan jantungku. Engkau yang ku sayang-sayang, engkau yang ku manja-manja, tapi ternyata tak setia. Kau balas dengan racun, cinta kau balas kepalsuan. Sakit-sakitnya hatiku bagai tersayat sembilu, hati merana. Senyumanmu itu semua hanya hiasan saja. Putih-putihnya kulitmu, merah delima bibirmu, hanya menutupi hitamnya hatimu. Ternyata kau pendusta. Madu kau balas dengan racun, cinta kau balas kepalsuan. Yang manis pahit ujungnya, yang cantik jelek buntutnya, hati merana. Manis senyuman itu semua hanya hiasan saja. Putih-putihnya kulitmu, merah delima bibirmu, hanya menutupi hitamnya hatimu. Kau balas dengan racun, cinta kau balas kepalsuan. Yang manis pahit ujungnya, yang cantik jelek buntutnya, hati merana. sana. Bersatu, ku tahan-tahan hati tiada.